kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar tidak hilang nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Saya diktekan dan para santri sekalian menulisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian. Lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Maka itu lebih baik agar tidak hilang nikmat Allah atas kalian. Saya ulangi, tenang saja. Agar tidak hilang nikmat Allah atas kalian. Saya ulangi yang belum lengkap, perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang, atau saya ulangi, lihatlah oleh kalian kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Maka itu lebih baik agar tidak hilang nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Saya ulangi sekali lagi yang belum lengkap, perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lihatlah oleh kalian kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Maka itu lebih baik agar nikmat Allah, agar tidak hilang nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Sudah semua? Catat? Nah. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Poin pertama saya akan menjelaskan hadis ini. Perhatikan hadis ini baik-baik. Lihat bukunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Kunyahnya, bukan namanya. Dan kunyah adalah setiap nama panggilan yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Itu arti kunyah. Setiap nama panggilan yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Adapun nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Catat ya. Tadi beberapa poin saya sebentar. Jangan dicatat dulu. Sebentar. Saya tadi beberapa poin menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah. Catat begitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Abu Hurairah. Apa itu kunyah para ikhwah? Kunyah adalah setiap nama panggilan. Catat. Kunyah adalah setiap nama panggilan yang dimulai dengan Abu untuk laki-laki atau Ummu untuk perempuan. Dan hukumnya sunnah. Saya ulangi, kunyah adalah setiap nama panggilan yang dimulai dengan Abu untuk laki-laki dan Ummu untuk perempuan. Dan hukumnya sunnah. Saya ulangi ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kunyah adalah setiap nama panggilan yang diawali dengan Abu untuk laki-laki atau Ummu untuk perempuan. Dan hukumnya sunnah. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sad, Kha, dan Ra. Sad, Kha, dan Ra. Sakhr Ad-Dausi. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Okay, wow. Ad-Dausi. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sakhr. Kalau pakai bahasa Latinnya S H A K H R. S H A Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih ba'dakum. S-H-A-K-H-R. Sakhr. Ad-Dawsi. Ad-Dawsi, karena berasal dari daerah Daus. Kalau seandainya misalkan Rusihan Al-Kalayani, karena berasal dari Kelayan. Al-Kalayani, karena berasal dari apa? Kelayan. Kalau berasal dari Banjar, Al-Banjari. Kalau berasal dari Sampit, As-Sampati. Ya. Ini namanya nisbat kepada daerah. Nisbat kepada daerah. Itu tujuannya apa? Untuk dikenal. Untuk dikenal. Abu Hurairah adalah, catat, sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu. Jadi dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah siapa? Abu Hurairah. Padahal perhatikan sini, jangan dicatat. Padahal beliau ini masuk Islam terlambat loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun keberapa Hijriah? 11 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebentarnya. Tahun ke-7 Hijriah pada peperangan Khaybar. Sebentar. Tetapi kenapa beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Aturan kalau hitungannya yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Yang paling pertama masuk Islam. Siapa yang paling pertama masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Salah satu sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau paling semangat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis. Karena beliau paling semangat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis. Nah, di sini pelajaran bagi para santri sekalian. Jangan ada yang nulis. Perhatikan. Tidak ada kata putus asa dalam belajar. Ustaz, saya menghafal sulit. Ustaz, saya sudah baca berkali-kali belum hafal-hafal. Ustaz, saya sudah pagi-pagi menghafal tapi ternyata belum juga. Maka tidak ada kata terlambat dalam menghafal. Apalagi di pesantren ini, para santri sekalian, ya, target kita lumayan besar. Setiap pekan para santri diwajibkan untuk menghafal 1.5 halaman. Satu halaman setengah. Jadi kalau seandainya sudah masuk hafalan Al-Quran nanti, terutama bagi yang tahfidz-tahfidz, ini bagi yang tahsin-tahsin, yang tahfidz sudah merasakan. Ya. Misalkan ini 1 halaman. Ini namanya 1 halaman. Setengah. Itu 1 pekan. Mudah 1 pekan. Bukan. 1 pekan. Hah? 1 pekan, 1.5 lembar. Mudah tidak? Mudah, insya Allah. Tapi jangan putus asa, ya. Dan jangan membuat kesalahan-kesalahan yang akhirnya kita dapat hukuman-hukuman yang membuat terlambat menghafal. Harus minta tanda tangan ini, harus minta tanda tangan ini. Ya, hati-hati. Ya, jangan membuat kesalahan-kesalahan. Jadi tidak ada kata putus asa dalam menimba ilmu agama. Ya, harus semangat. Tidak ada kata putus asa dalam menimba ilmu agama. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja yang terlambat masuk Islam bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Catat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Jadi kalau antum mau mencatat, tidak perlu harus Abu Hurairah wafat. Enggak, wafat tahun sekian. Cukup. Ya. 59 Hijriah. Wafat pada tahun 59 Hijriah. Kita sekarang berapa Hijriah? 1441 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu beliau meninggal? Sekitar 1300-an tahun yang lalu. 1300-an tahun yang lalu. Ya, karena sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang saya menjelaskan lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mana salawatnya? Rasulullah. Beliau bersabda, lihatlah oleh kalian. Ini kata perintah. Lihatlah oleh kalian. Nabi Muhammad SAW memerintahkan siapa di sini? Enggak. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad SAW di sini memerintahkan kita umat Nabi. Jadi setiap perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu perintahnya, dengarkan saya. Meskipun itu perintahnya kepada para sahabat, tapi seluruhnya diperintahkan. Meskipun perintahnya kepada para sahabat, tetapi kita juga umatnya yang belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat perintahnya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah oleh kalian." Itu berarti perintah untuk siapa? Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian kepada siapa yang lebih rendah dari kalian. Maksudnya kepada siapa yang lebih rendah dari kalian dalam perkara dunia. Harta, kekayaan, rumah, mobil. Lihatlah orang yang lebih rendah artinya lebih miskin, lebih kekurangan. Paham ini? Ya. Kalau urusan harta, maka lihat orang yang lebih rendah. Contoh, orang yang pakai helikopter. Pernah enggak ada yang pakai helikopter? Saya pernah dong. Saya pernah dari Jakarta ke Bandung pakai helikopter. Orang yang pakai helikopter dia melihat ke bawah. Oh, berarti ada orang yang cuma pakai mobil. Yang pakai mobil lihat ke bawah. Oh, berarti ada orang yang cuma pakai motor. Motor macam-macam. Orang yang motor gede, ya, motor gede. Ada orang yang bermotor gede, oh ada orang yang motor biasa. Orang yang bermotor gede, motor biasa melihat kepada yang lebih bawah, oh ada orang yang pakai sepeda. Orang yang pakai sepeda melihat yang kepada lebih bawah, ada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki, ada orang yang melihat lebih ke bawah, ada yang tidak bisa berjalan. Terus seperti itu. Orang yang rumahnya megah, lihat orang yang kepada bawah, yang rumahnya cuma kecil. Orang yang rumahnya kecil, ada orang yang tidak punya rumah. Ya, ada orang yang tidak punya rumah, para ikhwan. Maka lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Tapi dalam urusan apa? Dunia, harta. Ya. Lihat orang yang lebih rendah dibandingkan dalam urusan dunia. Ada orang yang rumahnya 5 tingkat. Rumah tinggal bukan hotel itu. Ya? Ada orang yang rumahnya 5 tingkat, ada orang yang rumahnya 3 tingkat. Yang 5 tingkat melihat kepada yang 3 tingkat. Yang 3 tingkat melihat kepada yang 1 tingkat. Yang 1 tingkat melihat kepada yang kecil. Yang kecil melihat kepada yang tidak punya rumah, yang tidur di jalanan. Saya sering kalau lagi jalan-jalan sama anak-anak saya, ada tukang ngamen-ngamen. Maka saya katakan kepada anak saya, lihat, kamu harus bersyukur ada orang-orang yang malam-malam masih di jalanan. Ya? Tidak punya rumah. Enggak tahu mau tidur di mana. Nah, lihat orang yang di bawah kalian di dalam masalah apa? Dunia. Di dalam masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah ibadah, jangan lihat yang paling bawah. Misalkan kata Fabian, wah, saya masih mending. Ya. Saya masih kelas tahsin. Sedangkan Sayyid kelas ikro. Jadi saya masih mending. Jangan seperti itu. Fabian harus melihat, oh, di sana ada ulum. Di sana ada Rafif. Di sana ada Rafi Ikhbar. Di sana ada Aflah. Di sana ada siapa lagi? Ridha. Di sana ada Khalid Al-Bahri. Saya harus lebih ikut kelas tahfidz. Nah, begitu caranya. Dalam urusan ibadah harus melihat kepada yang lebih atas. Jangan lihat kepada yang lebih bawah. Ah, berarti saya masih mending. Saya ikro 5. Sedangkan teman saya masih ikro 4. Jangan. Ya. Jadi melihat ke bawah urusan apa? Dunia. Adapun urusan akhirat, urusan ibadah harus melihat ke atas. Nah, kemudian lanjutnya, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Urusan ini maksudnya dalam urusan apa? Dunia. Jangan melihat. Kenapa? Kenapa tidak boleh melihat yang lebih tinggi dalam urusan dunia? Kekayaan, kemegahan, kemewahan, uang. Wah, si fulan ustaz dikasih orang tuanya jajannya sebulan 1 juta. Sedangkan saya cuma 300 ribu. Ya. Maka jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Agar nikmat Allah tidak hilang dari kita. Contoh, ini saya di depan saya ada air putih hangat. Air kesukaan saya, air putih hangat. Saya tidak suka minum minuman yang bersoda, minum minuman yang manis-manis. Saya tidak suka air putih hangat. Nah, terutama apabila habis bangun tidur, sebelum gosok gigi minum air putih hangat. Itu enak. Ya. Nah, kalau saya sekarang punya cuma air putih hangat. Kalau saya lihat ke atas, di sana ada orang yang punya minuman bersoda. Ada jus, jus alpukat, jus nanas, jus mangga. Ya. Maka saya lupa ini, minuman ini. Itulah yang dimaksud, kalau lihat ke atas, akhirnya nikmat Allah yang ada di depan kita menjadi hilang. Tidak terasa. Paham enggak? Nah, sekarang saya beri contoh. Kan santri tidur. Ranjangnya untuk satu orang. Kalau kita melihat ke atas, wah, saya ustadz di rumah ranjangnya lebar. Saya bisa tidurnya usik kesana kemari. Maka kalau kita melihat ke atas, ranjang sekarang menjadi tidak ada nilainya. Tidak ada harganya. Contoh nih, makan malam. Apa lauknya? Bistik. Hah? Bistik. ayam. Kalau kita lihat ke atas, wah enak kayaknya kalau daging. Ya, enak kayaknya kalau daging. Sedangkan ayam bistik itu sebenarnya sudah oke. Jadi hilang rasanya. Kenapa? Karena melihat ke atas. Itu maksudnya, janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian dalam perkara dunia. Karena itu lebih baik bagi kalian, agar nikmat Allah tidak hilang atas kalian. Ya, saya beri contoh, misalkan, Ustaz, itu ada artis hidungnya mancung. Kenapa saya hidungnya mancung ke dalam? Ya, mancung ke dalam. Maka akhirnya kita lihat, kalau kita melihat ke atas tidak akan selesai. Padahal kalau kita lihat ke bawah, ada orang yang tidak punya. Gimana orang tidak punya hidung? Ya. Nah, ini ya, itu maksud dari hadis ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tulis muttafaqun alaih sama dengan muttafaqun alaih sama dengan hadis yang Imam Bukhari dan Muslim bersepakat meriwayatkannya. Hadis yang Imam Bukhari dan Muslim bersepakat meriwayatkannya. Nah, sekarang catat pelajaran dari hadis. Satu, pelajaran dari hadis. Satu, ketenangan hati tidak didapat hanya dengan penampilan yang oke. Ketenangan hati tidak didapat hanya dengan penampilan yang oke. Ketenangan hati tidak didapat hanya dengan penampilan yang oke. Apa maksudnya para ikhwah? Misalkan, apakah baju bagus, kemudian topi bagus? Sekarang kan ada outfit. Outfitmu berapa? Ya, misalkan dari mulai topi. Topinya, topi bermerek, harganya 5 juta. Kemudian baju apa, hoodie merek terkenal, harganya 20 juta. Misalkan jam tangan merek terkenal Richard Mille, 1,3 miliar. Mendingan buat masjid daripada cuma jam. Ya, dan bentuknya juga nggak bagus. Ya, nah, kemudian apakah, perhatikan sini, apakah dengan penampilan yang oke, mobil mewah, rumah mega, hati tenang? Tidak, karena ketenangan hati tidak berbanding lurus dengan penampilan yang oke. Penampilan yang baik. Ya. Kadang orang penampilan bagus. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Sepatunya unlimited. Sepatunya edisi limited. ya, merek terkenal, yang punya di dunia hanya 10 orang. Ya. Maka pada saat itu, kalau seandainya hatinya lagi tidak tenang, gelisah, galau, tetap aja tidak tenang. Jadi, ketenangan hati tidak didapat hanya dengan penampilan yang oke. Baik. Pelajaran yang kedua. Ketenangan hati didapat dengan rasa puas terhadap pemberian Allah. Ketenangan hati hanya didapat dengan rasa puas terhadap pemberian Allah. Contoh misalkan, saya punya jam. Jam saya seperti ini. Dari dulu jamnya gini. Maka saya puas dengan pemberian Allah. Inilah jam saya. Saya tidak mencuri. Saya tidak meminjam. Meskipun ini biasa, tapi inilah jam saya. Maka ketika puas, tenang hati dengan pemberian Allah. Saat makan misalkan. Saya pernah makan bakso. Salah satu makanan favorit saya bakso. Karena panas, pedas. Itu enak sekali ya. Nah, habis itu, pas makan, setelah saat mau habis makan, datang kawan saya, "Ustaz, gimana baksonya?" "Oh, enak. Saya belum pernah merasakan bakso seenak ini." Dia mengatakan kepada saya, "Pak, Ustaz, ini bakso kalah enak dibandingkan yang sebelah sana. Sebelah sana lebih enak daripada ini." Maka akhirnya, kalau saya tidak bersyukur, tidak puas dengan pemberian Allah, maka tidak tenang hati. Wah, bakso yang di sana gimana ya? Akhirnya yang kita makan ini kita tidak bersyukur. Padahal ada orang yang sulit untuk makan. Paham ini para ikhwah? Ketenangan hati hanya didapat dengan perasaan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan azan dulu, setelah azan baru kita lanjutkan. Siapa yang azan? Man yurid an yu'adzin. Ridha. Ta'an. Mudah-mudahan tahun depan banyak santri-santri juga selain ridha dari luar Kalimantan. Tahun depan kalian akan menjadi kakak kelas. Nah. Allah, Allah, Allah. Ya, perhatikan sekarang pelajaran yang kedua. Jadi sekali lagi sebelum ditulis pelajaran yang kedua, sekali lagi bahwa ketenangan hati hanya akan didapat dengan cara puas dengan pemberian Allah. Ya, kalau orang melihat selalu ke atas, waduh dia sudah punya rumah begini. Padahal dia sudah punya rumah. Tapi ketika melihat rumah yang lebih gede, akhirnya tidak tenang. Wah dia sudah bisa motor besar, saya belum bisa. Akhirnya dia tidak tenang, padahal dia sudah bisa motor. Ya, aduh dia sudah punya handphone, saya belum punya. Padahal dia sudah punya punya telepon di rumah. Wah, dia punya jam tangan, jam tangannya besar. Saya cuma kecil. Ya. Coba bayangkan jam tangan seperti itu di tangan. Ya. Nah. Jadi hati-hati, jangan sampai suka melihat ke atas dalam urusan apa? Dunia. Taib. Kemudian ahibati hamidakumullah taala, pelajaran yang ketiga. Adapun urusan ketaatan, ya. Adapun urusan ketaatan, maka harus melihat kepada yang lebih tinggi. Maka harus melihat kepada yang lebih tinggi. Wah, dia bisa sholat tahajud, kenapa saya tidak bisa? Wah, dia bisa masuk kelas tahfil Al-Quran, kenapa saya baru tahsin, baru iqra? Harus melihat kepada yang lebih tinggi. Wah, dia bisa menghafal doa, kenapa saya tidak bisa menghafal? Wah, dia bisa melihat menghafal mufradat, kenapa saya tidak bisa menghafal? Dan semisalnya. Dalam ketaatan, maka harus melihat kepada yang lebih tinggi. Kemudian karena jika melihat kepada yang lebih rendah dalam urusan ketaatan, maka akan menyebabkan ujub dan malas. Saya ulangi. Adapun dalam urusan ketaatan, maka harus melihat kepada yang lebih tinggi. Karena jika melihat kepada yang lebih rendah, maka akan apa? Menyebabkan mempunyai sifat ujub dan malas. Mempunyai sifat ujub dan malas. Ujub pakai B. Ujub dan malas. Apa maksudnya para santri sekalian? Kalau kita di dalam masalah ketaatan melihat kepada yang lebih bawah, kita akan ujub. Ujub itu apa? Merasa sudah memiliki sesuatu. Saya beri contoh tadi. Wah, saya sudah iqra 5. Teman saya baru iqra 4, berarti saya masih unggul. Nah, ini namanya ujub tuh. Ya. Wah, saya sudah tahsin. Ya. Teman saya baru iqra. Nah, ini namanya ujub. Kenapa? Karena dalam ketaatan dia melihat kemana? Ke bawah. Ya. Dan juga bisa menyebabkan malas. Ah, sudah deh. Yang penting kan saya sudah tahsin. Akhirnya tidak mau naik ke kelas tahfidz, ya, tidak mau naik ke kelas tahfidz. Tadi saya katakan target kita menghafal satu halaman setengah. Itu paling minimal. Kalau bisa lebih, seperti misalkan ulum bisa 2.5 lembar. Seperti misalkan Khalid Al-Bahri bisa sekian lembar. Seperti misalkan ini, maka tidak, itu yang harus seperti itu. Tidak boleh apa? Tidak boleh seseorang melihat ke bawah dalam urusan ketaatan, karena dia nanti bisa menjadi malas. Ya, bisa menjadi malas. Tulis lagi. Sebab yang keempat. Sebab harus melihat ke atas dalam permasalahan ketaatan. Sebab harus melihat ke atas dalam permasalahan ketaatan. Karena Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti misalkan Zaidan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan Rafif. Zaidan kelas tahfidz ya, Zaidan. Nah. Saya ulangi, sebab kenapa apa tadi? Sebab harus melihat ke atas dalam permasalahan ketaatan. Karena Allah memerintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalilnya Quran surat Ali Imran ayat 133. Dalilnya Quran surat. Quran surat itu cukup disingkat Q dan S. Ali Imran ayat 133. Dan Quran surat Al-Mu'minun 133. Dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 61. Dan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26. Saya ulangi ya. Sebab melihat apa tadi? Sebab harus melihat ke atas dalam permasalahan ketaatan, karena Allah memerintahkan berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalilnya Quran surat Ali Imran ayat 133. Kemudian Quran surat Al-Mu'minun ayat 61. Kemudian Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26. Kenapa? Al-Mu'minun. Saya ulangi, Quran surat Ali Imran ayat 133. Quran surat Al-Mu'minun ayat 61. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26. Nah. Kita baca hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya panjang. Cukup. Penjelasan hadis pada kesempatan kali ini cukup. Siapa yang ingin bertanya? Ada waktu masih 5 menit. Nah. Bagas. Siapa yang ingin bertanya? Man yurid an yas'al yarfa' yadahu. Siapa yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Fadil, bertanya. Fitri. Khalid. Rehan. Rayyan. Mana Rayyan? Rayyan. Ada berapa Rayyan huna? Kam Rayyanan huna? Kam Rayyanan huna? Wahid. Kam Rayhanan huna? Rayhan. Rayhan Akbar Firdaus. Rayhan. Rayhan apa? Fadilah. Kam Rafi'an huna? Rafi ikhbar. Rafi. Siapa lagi yang namanya sama? Muhammad. Muhammad ada berapa? 15. Naam. Naam, man yurid an yasal wa illa nuqim iqamah. Kalau tidak kita salat. Ya, sebelum ditutup, maka saya ingin mengingatkan kepada para santri sekalian, mulai malam ini setelah dirapatkan dengan pengurus kesantrian Ustaz Soleh dan juga kepala sekolah Ustaz Adib Uthman, maka kita sholat isya, kajian dari mulai habis maghrib sampai jam 8. Pokoknya sholat isya berhenti jam 8. Habis itu santri-santri sekalian jam 8 sampai jam 8.30 makan malam. Ya, 8 sampai jam 8.30 makan malam. Jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian dari jam 8.30 sampai 9.40, 1 jam 10 menit belajar mandiri. Belajar mandiri, belajar mandi sendiri. Enggak, belajar sendiri-sendiri. Pelajaran di kelas sudah banyak. Sebentar lagi tengah semester, ya, ujian tengah semester. Nanti September ini ujian tengah semester. Maka hati-hati, ya, harus PR-PR-nya dikerjakan. Jadi jam 8.30 sampai jam berapa tadi? 9.40, ya. Kemudian sisanya 9.40 sampai jam 10 mufradat. Baru 9.40 sampai jam 10 mufradat. Baru tidur. Ya, baru tidur. Saya akan lihat malam ini dari jam 8.30 sampai jam 9.40 belajar mandiri. Saya akan lihat dulu, kita coba di perpustakaan sama-sama kita belajar. Ya, yang mau menghafal, yang mau ngerjakan tugas, yang mau, yang penting jangan bercanda, jangan tidur, jangan main-main. Tapi belajar mengerjakan pekerjaan di kelas. Ya, fahim tum? Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Silahkan baca sama-sama. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.